Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah sampai ke halaman 130, safha 130 dari jilid yang ketiga. Malam ini kita masuk kepada rakam isnain, nomor 2, yaitu menggunakan kalimat yang ada di sini dengan menggunakan kata hatta. Menggunakan kata hatta. Nanti kita lihat seperti apa instruksinya dan seperti apa contohnya. Nanti insya Allah kita akan kembangkan contoh-contoh lainnya, dan kami harap para pendengar maupun para pemirsa TV Raja bisa memberikan contoh-contoh lain selain apa yang ada di kitab ini, dalam rangka untuk pemantapan kaidah yang sudah kita pelajari fil usbu'il madhi, yaitu pada pekan yang lalu, terkait dengan hatta, di mana hatta ini menasabkan fi'il mudhari yang pada hakikatnya adalah an yang tersembunyi atau an mudmara ba'da hatta. Itulah yang menasabkan fi'il mudhari ini menurut pendapat al-Basriyin. Sementara ulama-ulama kufiyun, yaitu hatta itu sendiri yang menasabkan. Taib, kita langsung saja Ustaz Ihsan ya. Coba silakan antum membaca instruksinya, baik para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Fadhil Ustaz Ihsan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kepada Anda di line telepon 021-823-6543 di halaman 130 latihan yang kedua. Ya, silakan. Baik ikhwan maupun akhwat, dan Anda juga bisa melihat kajian atau pembahasan ini di layar televisi Anda dari buku yang kami akan tampilkan. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Surya. Naam. Di Kelapa Nunggal, Cilengsi ya. Iya. Taib, silakan. Taib, insyaAllah. Tafadhal ya Akhi Karim. Ka'amal misala summa kawin jumalan ala girarihi musta'inan bi'ibaratil atiyati. Naam. Taib, terjim. Perhatikan contoh. Lalu kawan itu ubahlah kalimat-kalimat kawin. Tau kawin? Masih itu ha? Tau kawin ya? Kenapa istilah kita nikah dikatakan kawin? Pasangkanlah. Pasangkanlah istilahnya. Membentuk, kawin, bentuklah. Jadi membentuk rumah tangga kan? Oh iya. Jadi kawin, kemudian bentuklah. Bentuklah. Iya. Kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Ala girarihi. Ala girarihi. Seperti contoh. Iya. Seperti contoh. Iya, ala girarihi ay ala girar misal, seperti contoh. Iya. Ay ala girarihi ay ala girarin misal. Seperti contoh. Jadi instruksinya apa? Perhatikan, amati contoh. Di sini diberikan contoh. Nah, setelah diamatin, bikin kalimat. Bentuklah kalimat sesuai dengan contoh. Iya. Terus musta'inan bil ibaratil atiyati. Iya, musta'inan. Memperhatikan dengan menggunakan. Iya, bisa bahasa terjemahan bebasnya dengan menggunakan atau dengan dibantu oleh apa? Ungkapan-ungkapan berikut ini. Ungkapan-ungkapan. Iya. Dengan dibantu dengan ungkapan-ungkapan berikut ini. Nah. Baik, kita lihat misal dulu, contoh dulu. Misal. Intazir hatta atawaddu'a. Iya, intazir hatta atawaddu'a. Betul. Jadi fi'il mudhari setelah hatta mansub. Mansub. Baik, apa artinya itu? Tunggulah sampai saya berwudu. Iya. Tunggulah sampai saya berwudu. Jayid. Jadi hatta ini bermakna ila. Bermakna ila. Iya. Terus, nah sekarang ibarahnya adalah kata albasu, kemudian apa lagi? Iqra ashrabul qahwata, thumma nasma'ul akhbaro. Iya. Nasma'ul akhbaro. Uktubur risalah. Uktubur risalah. Ya'uduna. Ya'uduna. Nah itu bentuk kalimat ya, ibarat ungkapan yang diminta untuk digunakan. Taib. Jadi dibikin seperti contoh ya, bukan bebas, tidak. Yaitu menggunakan kata intazir hatta. Ya, ikra. Intazir hatta. Langsung Ustaz. Iya. Intazir hatta albasa. Jait. Intazir hatta albasa. Apa artinya? Tunggu sampai saya berpakaian. Iya, tunggu sampai saya berpakaian. Masya Allah. Taib. Misal sani. Intazir hatta ashrabal qahwata. Jait. Intazir hatta ashrabal qahwata. Tunggulah sampai saya selesai minum kopi. Nah, tunggu sampai saya minum kopi. Jayid. Nah, cukup dua saja. Coba berikan contoh lain. Nah, bisa berikan contoh lain? Nah, Ustaz. Iya, taib, tafadhol. Intazir hatta hatta akala ruzza. Akala, siapa yang makan? Hatta kalau akala itu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sementara hatta ini masuk pada fi'il mudhari. Mudhari ya. Hatta ya'kula hatta ya'kula ar-ruzza. Intazir hatta ya'kula ar-ruzza. Fa'ilnya mana? Intazir intazir hatta akula ruzza. Akula ruzza. Akula atau akula? Akula. Coba akala ya. Yakulu. Yakulu. Taib, itu dia sedang makan. Tapi kalau saya? Akula. Akulu. Akulu. Kemana hamzanya? Bertemu Ustaz. Bertemu apa? Bertemu. Hah? Kalau huwa kan yakulu kan, hamzanya ada kan? Ya. Akala yakulu, ada hamzanya. Ya. Kalau saya? Akulu atau akulu? Akulu, nakulu. Akulu Ustaz. Akulu. Ya. Nakulu. Akulu, nakulu. Nah, itu asal ya. Sesuai dengan kaidahnya seperti itu. Ini termasuk yang mustathnayat, dikecualikan. Manakala ini termasuk fi'il apa? Fi'il yang di ada huruf hamzanya, apa istilah ilmu sarafnya? Mahmuz. Ahsanta, mahmuz. Itu mahmuz apa? Karena mahmuz itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Mahmuz. Mahmuz fa'i. Fa'i. Iya. Iya, mahmuz fa'i. Ada mahmuz apa? Lami. Ada mahmuz aini. Aini. Artinya apa? Mahmuz yang hamzanya di awal, maka dia kata apa? Mahmuz. Itu apa? Fa fi'il. Hamzanya di awal berarti mahmuz fa'i. Nah, kemudian ada hamzah tengah-tengah. Kalau tengah apa contohnya? Sa'ala, iya kan? Kalau di akhir di lamnya qara'a. Qara'a ya, qara'u. Nah, terkait dengan hamzah di awal mahmuz fa'i, ketika fi'il mudhari yang menunjukkan mutakallim, dhamir mutakallim, maka tuqlabu hamzah alifan. Tuqlabu hamzah alifan. Jadi hamzahnya ditukar menjadi alif. Oh iya, itu kaidahnya. Untuk kenapa ditukar? takhfifan, untuk meringankan. Untuk meringankan. Jadi apa? Akulu. Akulu menjadi mat kan? Jadi ya, panjang. Jadi ada dua hamzah. Hamzah pertama, hamzah saya yaitu mutakallim, yaitu harfun mudara'ah. Yang kedua hamzah asli. Hamzah apa? Hamzah asli. Jadi akulu, kan itu asalnya? Iya, Ustaz. Akulu. Tuklabu hamzah al-asli, hamzah kedua menjadi alif. Jadilah mad akulu. Jadi akulu ini untuk fi'il mudhari dhamir mutakallim. Nah itu. Paham? Insyaallah paham. Ya, kenapa ditukar dengan ham alif jadi mad? Takhfifan, untuk meringankan. Ya. Jadi akulu bukan akulu. Jadi hatta in a'id, ulang kembali. A'id misal. Intazir hatta akulu, intazir hatta akulu ruzza. Naam, intazir hatta akulu ruzza atau intazir hatta akulu al-khubza. Iya. Jadi contoh bisa ya, maf'ulnya bisa dibuat lebih dari itu lagi. Jadi apa artinya? Tunggu sampai saya makan nasi. Iya, tunggu saya sampai makan nasi atau tunggu saya makan roti. Makan roti. Biasanya biasanya jarang dipakai tunggu sampai saya makan nasi. Biasa kan tunggu sampai saya makan roti. Nah, itu ya, karena kalau sudah makan nasi ada temannya ya. Ada temannya ya. Ya biasa gunakan apa? Intazir hatta atana walal ghada. Hatta atana walal ghada. Terbawa dengan hamzah tadi ya. Hamzah mahmuz. Ya, enggak panjang ya, afwan. Intazir hatta atana walal ghada. Intazir hatta atana walal fatur. Intazir hatta atana walal asya. Tunggu sampai saya makan siang, al-fatur makan sarapan, apalagi al-asya makan malam. Iya. Masya Allah. Taib, ahsan, barakallah fiik. Fiik barakallah. Ustaz. Iya. Mau nanya i'rabnya apa ya? Hatta atawad doa. Oh iya. Hatta harfu. Harfu ghaya. Harfu ghaya. Atau harfu ghaya? Alat penasab bukan, Ustaz ya? Iya, itu juga nasab. Iya. Hatta harfu nasbin wa ghaya. Itu ghaya sampai. Oh, sampai. Oh, iya. Ghaya itu kan akhir kan? Nah. Jadi hatta harfu nasbin wa ghaya kalau mau ditambah. Kalau tidak, hatta harfu nasbin. Terus atawaddu'a fi'lun. Ayah. fi'lun mudhari'un. Terus mansubun ma'alamat mansubun bi hatta. Itu i'rabnya i'rab kufiyun ya, atau i'rab basriyun. Mansubun bi an mudmarah. An mudmarah wujuban ba'da hatta. Jadi wajib diidmarkan. Artinya disembunyikan. Kenapa? Karena hatta sebagai pengganti pada an. Jadi sebagai bawa, sebagai pengganti daripada kata an. Ya. Jadi hatta an atawadha. Itu asalnya. Kemudian annya apa? Diidmarkan, disembunyikan. Cukup hatta. Iya. Maka itu apa? Bisa digunakan masdar muawwal. Nah, bisa digunakan apa? Masdar muawwal. Karena an dengan fi'il mudhari bisa dikembalikan kepada masdar. Namanya masdar apa? Muawwal. Kembali pada masdar sharih. Kalau an dan fi'il mudhari dikatakan masdar muawwal. Masdar muawwal adalah masdar yang bisa dikembalikan, an dan fi'il bisa dikembalikan kepada masdar. Maka dia katakan masdar muawwal. Ya. Makanya apa? Kalau digunakan masdar bagaimana? Hatta al-wudu. Kan gitu. Nah, hatta wudu sehingga menjadi apa? Atau hatta tawaddu, hatta tawaddu'i, hatta tawaddu'i. Jadi hatta huruf jar. Ya. Wow. Iya. Makanya Al-Basriyun mengatakan ada an yang tersembunyi di situ. Ya. Maka an mudmarah. Taib. Jadi intadhir hatta atawadda. Lagi-lagi apa? Tapi tidak me... walaupun para ulama khilaf dalam hal ini, tapi tidak membak kepada perubahan makna. Maknanya sama. Ya. Berarti hatta atawadda bukan menjadi suatu jumlah lagi apa Ustaz, gimana ya? Yang mana? Kan intadhir fil amr. Iya. Fil amr terus sama fa'ilnya ya Ustaz ya. Iya betul, fa'ilnya dhamir musatir takdiru anta. Jadi ya. Terus hatta itu apa? Harfun nasbin. Harfun nasbin wa ghaya. Tawaddu. Atawaddu'a fi'lul mudhari mansu itu jumlah. Atawaddu itu jumlah. Setiap fi'il mesti jumlah. Iya berarti Ustaz ya. Kenapa? I'rabnya hanya sampai segitu aja ya Ustaz ya. Iya, fi'il mudhari mansubun bi an mudmara ba'da hatta. Wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Karena sami fatah. Kemudian apa? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tasmunya wujuban wajib tasmunya takdiruhu ana. Iya. Selesai. Hanya sampai situ aja. Hanya sampai situ saja. Iya. Baik. Wa iyyak. Barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi Surya, barakallahu fik, dan ya sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Dan insyaallah pertanyaan yang juga disampaikan punya faedah sangat banyak terkait dengan kaidah-kaidah yang kita bahas. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di belakang Surya di 0218236543. Masih di pelajaran ke-15 di halaman 130 bagian yang baru bergabung, latihan yang kedua. Kita angkat untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Ahlan ya Umma. Ahlan Dr. Nah. Barakallahu fikum. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Nah. Sekarang yang nasma'ul akhbar. In dhawir hatta nasma'al ahbara. Naam. Intadhir hatta nasma'al akhbara. Baik. Hatta ini apa? Apakah hatta bimana ila atau hatta bimana likai? Itu Ustaz yang kemarin mana an. Apanya an? Likai ini. Lam kai bukan. Coba jawab kembali. Intadhir hatta nasma'al akhbara. Akhbara. Taib, hatta di sini ada dua makna kan kalian diajarkan di sini. Ada makna ila, yang kedua ada makna likai ila. Atau lamu ta'lil. Ila, Ustaz, ila. Ila. Nah. Taib, coba terjemahkan kalau ila. Tunggulah sampai saya mendengar berita. Mana saya di situ? Kami. Kami atau kita juga kan? Iya. Kita juga nahnu. Nah. Coba ulang kembali terjemahannya. Tunggulah sampai kami mendengar berita. Nah. Kalau kita? Kita bisa, tunggulah sampai kita mendengar berita. Tunggulah sampai kita mendengar berita. Betul. Mana lebih tepat? Mana ila atau mana likai? Kayaknya ila, Ustaz. Ila. Kalau likai? Bukan itu kan agar ya supaya ya. Agar. Nah. Supaya. Tunggulah. Coba terjemahkan supaya kita mendapatkan apa makna yang lebih tepat. Ya, apakah makna ila lebih tepat atau makna kai? Ini kembali kepada uslub susunan, ya. Kembali kepada susunan. Tunggulah. Ya. Sehingga kita mendengar berita. Sampai kita mendengar berita. Tunggulah supaya kita mendengar berita. Tunggu sampai kita mendengar berita. Ya, yang kedua, tunggu agar kita mendengar berita. Lebih kepada ila, Ustaz. Lebih kepada ila. Kalau likai enggak bisa. Enggak bisa kalau karena enggak mau. Tunggu agar kita mendengar berita. Enggak, Ustaz. Enggak bisa, ya. Nah. Iya. Nah, ini perlu di apa? Perlu diresapi bahasanya nih. Nah. Iya, tadzawuq. Ya, mana makna yang lebih tepat? Apakah makna ila sampai? Naam, atau makna likai. Sampai. Tunggu sampai saat kita mendengar berita. Yang kedua, tunggu supaya agar kita mendengar berita. Nah. Saya makna kedua. Tunggu agar kita mendengar berita. Iya. Saya cenderung makna kedua itu bisa maknanya. Tunggu agar kita mendengar berita. Ya, kalau enggak ditunggu, enggak bisa dengar berita. Iya kan? Iya. Karena di sini kena fa'ilnya beda. Di sini nahnu itu masuk, siapa yang masuk di sini? Kita. Saya dan yang diminta ini untuk ditunggu. Intazir, tunggulah. Siapa kamu kan? Iya. Tunggu. Agar kita sini masuk pada siapa? Saya dan kamu. Dan juga kamu yang suruh tunggu. Intazir, iya. Tunggu. Tunggulah. Ya kan? Agar kita mendengar berita. Nah, ini melihat ini bimakna likai. Makna likai. Karena fa'il di sini bukan saya, tapi apa? Nahnu. Karena anta tadi terlibat dalam kata makna nahnu di sini. Intazir, tunggulah olehmu. Nasma, hatta nasma. Sampai, kalau sampai, kita. Yang kedua apa? Agar kita mendengar berita. Ini saya lebih cenderung melihat ini bermakna likai. Ya. Agar kita apa? Mendengar berita. Ya. Mungkin ya kalau keduanya, Ustaz. Wallahualam. ini lebu apa? Lebih di melihat dari sisi apa makna bahasa Inggrisnya, ya. Nah, iya, ya. Taib. Mubasyarah, Ustaz. Taib, langsung. Nah, intazir hatta aktubar risalata. Nah, intazir hatta aktubar risalata. Amin. Tunggulah sampai aku menulis surat. Iya. Tunggulah sampai aku menulis surat. Jayid. Di mana likai yang sertanya? Likai. Tunggu agar aku menulis surat. Ini sampai, kelihatan ini sampai lebih tepat maknanya. Lebih tepat. Karena yang engkau tadi enggak terlibat dalam makna aku di sini. Iya, kalau tadi kan nahnu, kita. Iya. Jadi lebih tepat ila, ya. Tepat ila. Ini tazawuk. Ya, taib. Jadi, intazir hatta aktubar risalah. Tunggu sampai saya menulis surat. Sama tadi, intazir hatta atawaddu'a. Tunggu sampai saya berwudu. Ya. Tapi kalau intazir hatta natawaddu'a, makna lebih kepada nah, ikai. Lebih kepada pada ikai. Tunggu agar kita berwudu. Ya. Kita kan? Iya. Nah. Baik. Terakhir. Nah. Intadhir hatta ya'udu. Intadhir hatta ya'udu. Baik. Hada ya'udu hada fi'il mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Hatun nun ya. Al-khamsa. Al-khamsa. Iya. Apa makna hatta di sini? Tunggulah sampai mereka kembali. Likai ya Ustaz. Likai. Iya betul likai. Tidak mungkin maknanya enggak betul likai atau tidak? Nah, enggak mungkin maknanya likai. Iya. Agar makna kembali. Tunggu agar mereka kembali. Maknanya sampai tidak tepat. Sampai mereka kembali. Itu makna yang tepatnya. Jadi kalau likai itu makna enggak tepat. Tunggu agar atau supaya mereka kembali. Sampai. Sampai itu lebih tepat maknanya. Ila. Intadhir hatta ay ila an ya'udu sampai mereka kembali. Kembali. Ya. Baik, bisa berikan contoh lain? Misal akhir. Intadhir hatta aqra' ar-risalata. Naam, intadhir hatta aqra' ar-risalata. Iya. Itu sudah ada di situ, kan cuma aktuba beda saja, aktuba dengan akra. Nah, ini iya. Kepada likai ya Ustaz. Iya. Enggak, ila. Enggak, ila juga. Iya. Ya. Iya. Satu lagi Ustaz. Intadhir hatta na'tiyaka. Intadhir? Hatta na'tiyaka. Apa artinya? Tunggulah sampai kita menemuimu, mendatangimu apa? Kita mendatangimu bagaimana? Kita nah, kamu mendatangimu. Yeah. Kalau sudah kita itu kamu tuh masuk dalam bahasa kita kan? Kalau bahasa kita ini baik yang bicara maupun yang bicara itu masuk. Oh betul. Iya kan? Berarti kurang tepat ya Ustaz. Yeah. Kecuali kalau maknanya kami. Kalau kami itu yang bicara dengan lawan bicara enggak masuk. Iya kan? Nah. Berarti yang berbicara itu apa? Orang mutakallim itu lebih dari satu. Itu kami. Lawan bicara tidak masuk, tapi kalau kita lawan bicara itu masuk. Ya. Kalau aku kan atiya ya Ustaz, hatta atiyaka. Hatta atiyaka. Atau hatta atiya ilaika. Hatta atiyaka. Iya. Sampai saya mendatangimu. Lebih tepat ila ya. Iya. Coba apakah bahasa itu tepat ya? Karena menggunakan intadhir. Intadhir, tunggulah sampai aku mendatangimu. Mendatangimu. Iya. Untuk apa datang ya orang sudah ditunggu, suruh tunggu orangnya ada kan? Hatta nal hatta nal ini kalau bisa contoh yang apa bahasanya atau maknanya tepat ya. Nah itu perlu ke contoh, bikin contoh yang maknanya tepat dan digunakan di dalam berbicara ya. Intadhir hatta yarji'a. Baik, siapa yang yarji'a? Bikin pelakunya. Dhamir musatir, Ustaz. Iya. Nah, dhamir musatir kembali kepada siapa? Kalau kita mengucapkan di awal, nah ini harus disebutkan pelakunya, kecuali ada pembicaraan sebelumnya. Ya. Kalau ada pembicaraan sebelumnya, nah itu bisa diganti dengan dhamir dia, kan? Karena orangnya sudah dibicarakan sebelumnya. Tapi kalau langsung awal, maka harus jelas siapa yang datang, siapa yang pulang, kan gitu. Jadi intazir hatta yarji'a Ahmadu, kan gitu. Intazir hatta ya'uda akhuna Ahmadu. Harus disebutkan. Ya, tunggu, ya sebutkan pelakunya ya biar jelas kan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik, dan diberikan beberapa contoh kalimat yang disebutkan atau yang disampaikan. Jadi harus sesuai dengan makna yang diinginkan dari hatta itu saja. Iya. Baik, insyaallah. Yang kedua, kalau kita bikin kalimat, ya bikin kalimat yang betul-betul apa maknanya itu tepat ya, dan digunakan dalam bahasa berbicara kita. Ya. Baik. Jangan dipaksakan. Ya. Baik, masyaallah. Syukran, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali masih di latihan kedua. Silakan di 0218236543. Penggunaan yang tepat dalam kalimat dengan hatta dan juga maknanya sesuai dengan konteks yang tentunya tepat juga. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma, insyaallah. Ahlan. Ahlan. Baik, tafadhali ya. Bisa berikan contoh? Pontiana. Heeh. Tetap di depannya pakai intadir, Ustaz. Oh iya, betul. Karena disuruh apa? Sesuai dengan contoh dimintanya. Sekarang coba kita kembangkan ini. Tetap di depannya pakai intadir, Ustaz. Oh iya, betul. Karena disuruh apa? Sesuai dengan contoh dimintanya. Sekarang coba kita kembangkan. Intadir hatta atbakhal arruzah. Hatta atbakhar ruzah. Coba fi'il, ini fi'il mudhari masuk wazan mana ini? Apakah babul awal? Babu thani? Atau babu thalith? Babu rabi? Babu khamis? Babu sadis? Fa'ala yaf'alu? Apakah fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu? Atau fa'ala yaf'ilu? Tabakha yatbahu atau tabakha yatbuhu? Tabakha yatbahu. Nah, dia itu tabaka, tabaka yatbuhu, yatbuh masuk timbangan bab awal. Ini banyak kesalahan ya, ya. Dan itu sudah familiar, sudah sering digunakan dalam bentuk salah ya. Ya, sama seperti zahab. Zahab sering digunakan zihab. Nah, itu salah. Yang benar apa? Zahabun, zahaba yadhhabu zahaban, bukan zihaban. Zihab. Ya, tapi sering menggunakan kasrah zihab. Nah, itu bahasa apa? Salah bahasanya. Nah, demikian juga karena sering menggunakan tabakha yatbahu. Padahal yang benar adalah tabakha yatbuhu. Yatbuh. Ya. Jadi babul awal fathu dhammin. Baik, coba ulang kembali. Intazir hatta bukhal arruza. Naam, intazir hatta atbukhar ruzza. Iya. Apa artinya? Tunggulah sampai aku masak nasi. Iya, tunggulah sampai aku memasak nasi. Baik, ahsan fi misal akhar. Ujar misal akhar. Misal akhar. Intazir hatta aji'a ila qarya. Apa artinya? Tunggulah sampai saya datang ke kampung. Tunggulah sampai saya datang ke kampung. Gimana ya? Oh, mungkin pulang ya, Ustaz ya. Tadi karena sudah ada RGO-nya kan tak ganti sama. Intazir hatta arji'u ila al-qaryah. Arji'u atau arji'a? Arji'a, afwan. Naam. Intazir hatta kalau ila al-qaryah atau min al-qaryah? Arji'a. Ila al-qaryah. Jadi tunggulah sampai saya pulang ke kampung. Tunggulah sampai saya pulang ke kampung. Iya. Berarti nunggunya lama juga tuh ya. Iya, taib. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Iya, iya, iya. Ini bahasa Arab ini kan erat kaitan apa tajwid, kan ada mad badal. Tadi kan ada disinggung apa akulu ya. Iya. Kalau dalam akulu itu kalau ibaratnya itu mana itu mad badal ganti. Iya. Iya. Ganti yang asalnya a mana diganti menjadi amana. Amana, betul. Utumina asal katanya utumina. Iya. Imana asalnya imana gitu. Iya, betul. Tapi dalam belajar apakah semua seperti ma'aba itu kan bukan terjadi badal di sana Ustaz. Saya lihat di buku-buku tajwid itu semua banyak yang tidak cocok untuk sebagai badal Ustaz. Seperti ma'aba, hamzah yang dipanjangkan. Apakah ada di ma'aba itu proses badal? Iya. Itu dari apa? Kata ini perlu diperhatikan. Jadi tidak semuanya ya, karena ini kembali pada ilmu sharaf ini. Oh iya. Ilmu sharaf. Jadi ini kembali kepada ilmu sharaf yaitu fi'il yang mahmus ya, fi'il yang mahmus. Oh iya. Iya. Nah, yang awalnya termasuk tadi baik dia fi'il mudhari maupun dia fi'il madhi at timbangan, kalau tadi kan bukan timbangan af'ala ya, karena saya tidak bahas semuanya ya, itu tadi kan timbangan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Kalau mudhari'nya yang ditukar hamzanya dengan apa, alif, jadi mat apa mat badal, kalau ikut iba'in masalah tajwid ya. Nah, kalau dia fi'il apa timbangan af'ala, yaitu hamzanya ditukar dengan apa, dengan alif, jadi mat, jadi aman, jadi amana, jadi amana. Iya. Nah, adapun yang tadi itu harus di apa? Diurut kembali. Nah, asalnya apa? Kemudian apakah termasuk? Karena itu kan kalau terlama dalam bentuk jamak itu. Apakah masuk? Ya. Wallah, itu saya melihat itu tidak masuk. Tidak terjadi badal. Iya, tidak terjadi badal. Ya, nanti masuk coba dilihat lagi. Khosi'ina, nah, lagi membuka buku tajwid satu buku. Iya, iya. Khosi'ina ini kan di sini mad badal, tapi di khosi'ina tidak terjadi badal penggantian di sini besar kan? Iya, enggak. Iya, betul, enggak masuk. Betul, enggak masuk. Jadi tidak semua. Iya, Ustaz ya. Iya. Betul. Akhirah gitu kan. Nah. Akhirah. Kalau akhirah juga tidak ada pada penggantian di sini Ustaz. Itu kan bentuk isim fa'il ya. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Isim fa'il, betul. Jadi asal akhir. Jadi akhirah itu ada mat di situ. Akhir. Iya, tapi itu. Jadi akhara kan, itu iya betul. Tapi itu isim fa'il. Yang mana di situ mat itu adalah bukan betul, itu bukan mat badal ya, karena itu timbangan fa'il, itu alif itu adalah alif asli, alif zaidah, afwan, alif zaidah, alif zaidah. Mat tabi'i berarti Ustaz kan? Iya, mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Jadi al hamzah itu ada, hamzah awal itu hamzah asli kan? Asli dia ya. Jadi akhara itu hamzah asli akhir. Jadi setelah hamzah itu ada mat, itu bukan mat apa? Mat badal, tapi itu adalah alif zaidah timbangan fa'il. Fa'il. Iya, fa'ala. Fa'ala ada alif enggak? Fa'ala? Enggak, fa'ala, bukan fa'ala. Fa'ala tidak. Fa'ala ke isim fa'ilnya apa? Fa'ilun kan? Fa'ilun. Fa'ilun itu alifnya alif zaidah untuk isim fa'il. Isim fa'il. Iya, demikian juga akhirun. Iya. Itu bukan apa? Mad badal. Iya. Bukan gitu, alif itu alif zaidah sama dengan wazannya fa'ilun akhirun. Hamzanya ada, enggak dibuang. Itu di awal hamzanya. Akhir. Berarti madbadal ada pada fi'il mahmud aja Ustaz ya. Iya betul. Iya, mahmud. Iya. Ah, iya. Iya. Iya. Nah. Iya Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, sama-sama. Nah, barakallahu fik. Wafik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mufikri di wadiana. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetahui harus diurut apa? Kata ya. Kata perkataannya. Kata aslinya apa? Iya, kata aslinya apa? Jadi ada semacam apa? Seperti mirip kan gitu. Tadi contoh akhir seperti bahwa itu apa? Mad badal hamzah dibuang padahal hamzahnya ada di awal. Ya, A kan sudah ada hamzah di situ. Nah, kemudian setelahnya alif. Alif itu alif pada isim fa'il, seperti fa'ilun, daribun, jalisun. Itu alif zaidah untuk isim fa'il. Taib, jazakallah khair, demikian Umar Fikri. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lainnya masih di latihan kedua di halaman 130 pelajaran ke-15 jilid yang ketiga. Ya, masih terkait dengan contoh-contoh kalimat yang mungkin bisa dibuat dan dibentuk sesuai dengan kaidah dengan penggunaan hatta dan makna yang tepat tentunya. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Pak Tamrin. Ahlan Pak Tamrin, di mana Pak? Ujung Radin, Sumbar. Masya Allah, ahlan. Masya Allah, ahlan wa salam. Naam. Pak Tamrin di Sumatera Barat ya. Silakan. Ahlan wa salam, barakallahu fiik. Taib, bisa berikan contoh? Ya, baca. Bisa berikan contoh, kita masih di latihan yang kedua. Ya, bermakna likai. Iya. Terserah saja apakah makna likai atau makna ila. Iya. Nyentu mubakiran hatta la istaiqadu mubakiran. A'id marsan ya. Nyentu mubakiran hatta la istaiqadu mubakiran. Hatta istaiqadu. Istaiqadu mubakiran. Kalau istaiqadu itu pertama fi'il madhi, yang kedua fa'ilnya huwa. Perhatikan hati-hati ya. Nah, yang kedua nimtu itu fi'il madhi. Nah, kalau kita menggunakan atau berbicara tentang perbuatan yang sifatnya istimrar, arti istimrar, terus menerus dan itu berulang-ulang, maka gunakanlah fi'il mudhari. Allah Akbar. Terputus ya. Amrin, silakan. Iya. Tadi apa? Nimtu hatta istaiqadha mubakiran. Iya. Nah, itu betul ya. Maknanya likai, tepat itu. Iya, makna likai. Cuma apa? Situ kesalahan. Iya. Kesalahannya apa? Yang pertama, nimtu pelakunya saya. Nah. Yang kedua setelah hatta itu huwa dia. Ya. Jadi enggak tepat, ya. Jadi nimtu hatta istaiqadha mubakiran. Saya tidur agar dia bangun pagi-pagi atau di awal waktu. Di awal waktu. Nah, dia siapa? Ya. Yang kedua itu kan fi'il madhi, sedangkan hatta itu masuk pada fi'il mudhari. Mungkin maksud adalah anamu ya. Jadi kalau ini sifatnya istimrar ya, berulang-ulang. Ya, maka gunakan fi'il mudhari. Anamu mubakiran. Ya, anamu hatta astayqidha mubakiran. Ya, anamu mubakiran hatta astayqidha mubakiran. Istayqidha yastayqidhu. Jadi ana astayqidhu. Masuk hatta. Hatta astaiqidha mubakiran. Jadi saya tidur di awal waktu agar saya bangun di awal waktu. Ya. Jadi anamu mubakiran hatta astaiqidha mubakkiran. Nah, itu untuk menggunakan tadi, jadi tidak digunakan istiqadha fi'il madhi setelah hatta, karena hatta masuk pada fi'il mudhari, masuk fi'il mudhari. Baik, sedikit diteruskan terkait dengan fi'ilnya saja saja ya. Berarti masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Bapak Tamrin di Sumatera. Dan kita tunggu interaksi selanjutnya bagi Bapak dan juga bagi pendengar yang lain. Masih di rajian yang sama Ustaz? Iya. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Solo. Ahlan ya, Umar. Naam. Silakan. Naam, tafadhali. Intazir hatta yarji'a abi minal masjidi. Jadi hatta itu makna apa? Samila. Makna ila, ya itu yang tepat. Makna likai enggak tepat. Ya. Jadi intazir hatta yarji'a abi minal masjidi. Terjemihnya? Tunggulah sampai bapakku kembali dari masjid. Iya, betul. Hatta yarji'a abi minal masjidi. Ya. Ada lagi contoh lagi? Intazir hatta azhaba ma'aka. Taib. Intazir hatta azhaba ma'aka. Taib. Itu hattanya makna apa? Likai. Ah, betul. Tepat sekali. Masya Allah. Ini. Nah itu. Jadi bisa di apa? Dipahami maknanya ya. Bahwa apakah makna ila atau makna kai, itu ditentukan oleh kalimat ya, atau fiil yang ada. Apa artinya terjemahkan? Tunggulah agar aku pergi bersama. Nah, betul. Intazir hatta azhaba ma'aka. Ai likai azhaba ma'aka. Betul. Ada lagi? Intazir hatta tarji'a umi minna suqi. Baik. Itu hatta mana apa? Ila, betul. Intazir hatta tarji'a umi minna suqi. Terjemihnya? Tunggulah sampai ibuku kembali dari pasar. Pasar, Masya Allah. Ahsan, Masya Allah, ini ketiga-tiga contoh diberikan, Masya Allah, bagus sekali. Baik, barakallahu fiik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah di Solo, masyaallah. Yeah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 dan juga bagi para pendengar yang ingin menyampaikan contoh kalimat melalui pesan singkat, kami persilakan di 0819896543. Baik, kita terima kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Iya, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Silakan, Umum, mungkin langsung di simak melalui teleponnya. Simak melalui teleponnya. Silakan, halo. Taib, sampaknya sambungannya mengalami gangguan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan sebelumnya kami juga ambil angkat contoh yang disebutkan dalam pesan singkat saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ajlisu sa'atan hatta tarji'a. Ajlisu sa'atan hatta tarji'a. Naam, ajlisu sa'atan hatta tarji'a. Iya. Sahih, Ustaz? Ya, sahih. Cuma kita enggak bisa bertanya, ya. Hatta itu makna apa? Iya. Ajlisu sa'atan hatta tarji'ah. Dan lebih tepatnya untuk ya. Untuk makna hatta di sini apa, Ustaz? Kenapa? Untuk makna kalimat, saya ila. Tunggu sesaat sampai engkau kembali. Sampai secara mana di sini? Sampai di mana ila. Bukan mana kai. Iya. Jadi sa'ah ini sesaat, ya. Iya. Bisa juga sesaat. Jadi saya ajli saya duduk sesaat sampai engkau kembali terjia ya. Hatta terjia. Hatta terjia sampai kamu pulang. Sahih sudah kalau kita masyaallah. Quran jazakallahu khair demikian. Tapi kita cuma dari sisi apa maksudnya ya. Ini juga harus tadi sudah saya katakan buatlah kalimat yang mana maksudnya apa jelas ya dan maksudnya tepat ya. Cobalah diterjemahkan itu. Kira-kira dalam bahasa kita digunakan enggak bahasa gitu. Nah, tunggulah sesaat sampai saya engkau, tunggu. Ya. Antadhir ya. Apa-apa. Saya duduk tadi. Ajlisu saya hatta duduk sesaat tarjia. Sampai engkau kembali pulang. Kamu pulang. Pulang. Nah. Sampai kamu pulang. ini dari apa? Maksud dari kalimat ini yang iya, kurang tepat ya menggunakannya. Demikian secara kalimat lafaz ya, mungkin tapi bisa. Tapi kaidah betul ya, kaidah ya. Betul. Iya, secara makna yang mungkin harus ya, dilihat kembali. Lihat dan harus digunakan kata-kata yang tepat maknanya. Ya, dan susunan bahasa juga tepat. Masyaallah. Jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Masih contoh kalimat terkait dengan misal atau yang di bawahnya Ustaz? Ya kalau tidak ada kita lanjut ke kaidah baru. Naam. Iya. Iya, baik kita coba berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin mencoba untuk membuat kalimat dengan hatta sesuai dengan kaidah yang tepat tentunya secara lafaz dan secara makna. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fadil Jakarta, Ustaz. Ummu Fadil? Jakarta. Baik, ahlan ya Ummu Fadil di Jakarta. Sedikit kan dikeraskan suaranya ya. Masyaallah khair. Naam, tafadhal ya Ummu Fadil. Ya, coba ya Ustaz ya. Iya, coba. Silakan. Iya. Intazir hatta aghsila sauba. Naam. Intazir hatta aghsila thawba. Apa artinya? Tunggulah sampai saya selesai mencuci baju. Iya, betul. Jadi mana ila ya? Ila. Itu tepatnya, iya. Ada contoh lagi? Intazir hatta yatuful ka'bata. Intazir hatta yatuful ka'bata. Bimakna lika ya Ustaz ya? Baik, coba terjemahkan. Tunggulah agar mereka tawaf di Ka'bah. Oh, ya tufu panjang. Iya, ya tufu. Ah, harus dipanjangkan nanti. Iya. Yeah. Jadi biar jelas ya. Iya, yeah. Intazir hatta hatta ya tufu. Iya. Yeah. Tapi bisa juga karena disambung dengan apa? Lam itu yeah, yang bersukun ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Mana likai ya Ustaz? Itu kenapa? Di makna likai ya Ustaz. Nah, coba terjemahkan. Ya, tunggulah agar mereka tawaf di Ka'bah. Tunggu agar mereka tawaf di Ka'bah. Nah, itu kira-kira tepat enggak bahasa tunggu itu dengan apa? Agar untuk kalimat tawaf. Nah, saya cenderung kepada makna ilah. Ya. Makna ilah. Nah, iya, tunggu sampai mereka tawaf di Ka'bah. Nah, jadi makna hatta itu makna ilah lebih tepat. Ya. Itu maksudnya. Yang kedua, ini jumlahnya salah. Ya. Nah, ini memang bahasa ya. Kalau tawafa, ya tufu itu digunakan imma pakai haula atau pakai bi. Ba huruf jar. Ya. Jadi enggak bisa ya tuful ka'bata. Itu bahasanya salah. Ya. Yang benar apa? Hatta ya tufu bil ka'bati atau hatta ya tufu haulal ka'bati. Oh, dibakain huruf hafuz jar ya Ustaz ya? Iya, huruf jar dengan bi itu pasangannya. Atau pakai haula. Jadi maknanya sama. Jadi ada dua penggunaannya. Bisa pakai bi atau pakai haula. Haula. Iya. Selain itu langsung enggak bisa. Salah bahasanya. hatta yatufu bil ka'bati atau hatta yatufu haulal ka'bati. Intazil hatta yatufu bil ka'bati. Iya, betul. Tunggulah sampai mereka tawaf atau sampai mereka mengeliling Ka'bah, atau sudah jadi bahasa ya, sudah jadi bahasa kita ya, sehingga enggak diterjemahkan lagi, sampai mereka tawaf di Ka'bah. Ka'bah. Iya, atau sampai mereka mengelilingi Ka'bah. Ya tufu haulal Ka'bah. Iya. Satu lagi boleh enggak Ustaz? Baik, nah tafadhali, silakan ya. In tazil hatta ya'uda abi minal masjid. Iya. Iya, betul. Intazir hatta ya'uda abi minal masjid. Sahih. Tadi juga menggunakan hatta yarji'a minal masjid. Iya. Di mana ilah ya? Hah? Ilah ya Ustaz. Iya, ilah makna ilah. Kalau makna supaya tidak tepat. Iya. Tidak tepat. Kenapa? Menunggu dengan kepulangan abi tidak ada hubungannya untuk supaya. Iya kan? Menunggu dengan apa? Kepulangan ayah, supaya kepulang ayah enggak ada hubungannya. Tunggulah supaya ayah pulang dari masjid. Berarti dia pulang akibat menunggu. Kan gitu kan? Tapi kan enggak tepat itu. Makanya makna tepat ada ilah sampai, itu makna tepatnya. Iya. Ya, terima kasih. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Fadil di Jakarta. Barakallahu fik, dan kita tunggu kembali interaksinya pada waktu dan kesempatan yang berikutnya. Dan kalimatnya sudah tepat ya, ada beberapa pembenarannya saja dari sisi kaidahnya juga. Tertambah dengan kalimat tofa, haula dengan bi juga saja. Atau dengan bi. Itu pasangannya imma bil ba atau bi haula. Taib, wasil? Naam. Taib, mungkin kita cukupkan ya. Tinggal dipersilakan memperbanyak apa latihan-latihan. Ya. Silakan menggunakan kata-kata. Lagi-lagi saya ingatkan, ya, pilihlah kata-kata yang maknanya tepat. Itu maknanya tepat. Baik untuk makna likai atau makna ila. Jadi gunakan kata-kata maknanya tepat. Ya, jadi jangan bikin kalimat yang dipaksakan sehingga terjemahnya pun tidak tepat. Maksudnya pun tidak tepat bahasanya, terjemahnya. Tapi kita masuk pada kaedah selanjutnya. Silakan baca. Ya, ini kaedah baru. Masya Allah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV atau bagi anda yang tadi sudah berinteraksi untuk mencoba kembali latihan berikutnya. Silakan dibaca instruksinya terkait dengan H domir ya, atau H dan khud, silakan. Ya. Ya, 0218236543. Ya, halo. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umma dengan siapa di mana? Dengan saya di Bengkalis. Di Bengkalis, dengan nama siapa? Mu Feni, tayyib. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Silakan. Dari penggunaan. Nam, tafadhali ya Umu. Saya ingin mencoba membuat kata. Baik. Oh, buat kalimat hatta tadi. Silakan, silakan. Ya, tafadhali. Silakan ya. Tanzir hatta. Masya Allah terputus. Qadar Allah, masya Allah terputus sambungan teleponnya. Mu Feni ya di Bengkalis. Silakan anda bisa menghubungi kembali di 0218236543 untuk menyempurnakan kalimat yang mungkin sudah dibuat ya dengan contoh dari kalimat harta, penggunaan harta yang tepat tentunya secara lafaz dan secara makna. Kita tunggu kembali. Silakan, dan bagi pendengar yang lain di 0218236543. Kami masih menunggu pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan secara khusus bab ini di layanan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Silakan. Naam, tafadhali. ha'um i'lanan. Ha ismun ismu fi'lin bima'na khud. Taqulu ha'al kitaba ya Ali. Ha'umul kitaba ya ikhwatu. Ha'il kitaba ya aminatu. Ha'unnal kitaba ya akhawatu. Taib. Ya akha. Ini sering akhawat. Sering menyebut akh, ya. Akhwat itu tidak tepat. Yang tepatnya kha-nya maftuha. Akhawat. Ya. Di sini ha ini ada isim fi'il, ya. Bukan dhamir. Betul, nanti ada ha dhamir. Ha itu dhamir nasab atau dhamir jar, ya. Untuk muannas. Dhamir ha, dia apa? Dia perempuan. Nah, di sini bukan dhamir, tapi dia isim fi'il. Isim fi'il. Nah, ini isim fi'il adalah suatu isim yang menunjukkan fi'il. Jadi isim fi'il adalah ismun yadullu ala ma'nal fi'li. Wa laysa lahu alamatul fi'il. Itu isim fi'il. Jadi isim fi'il adalah isim yang menunjukkan makna perbuatan, makna fi'il, dan dia tidak memiliki tanda fi'il. Nah, sehingga apa? Sehingga dikatakan isim fi'il karena tidak memiliki tanda fi'il. Nah, kalau memiliki tanda fi'il, maka tidak dikatakan isim fi'il, tapi dikatakan fi'il. Nah, seperti ha. Ha ini bermakna khudz. Nah, ini enggak bisa, tidak bisa dimasukkan tanda fi'il. Apa di antara tanda fi'il amar? Maksudnya nun taukid. Iya kan? Ya. Maksudnya nun taukid. Enggak bisa hanna. Nah, nun taukid enggak bisa masuk. Ya, makanya dikatakan apa? Dikatakan dia isim fi'il. Ya, ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amar. Nah, isim fi'il madhi apa contohnya? Pernah belajar? Belum. Isim fi'il madhi seperti apa? Seperti hayhata. Bimana ba'uda. Hayhata. Lima tu'adun. Itu ada di Al-Quran, ya. Bimana ba'uda. Itu isim fi'il madhi. Nanti ada isim fi'il amar. Seperti ini apa? Ha. Amin. Bimana istajib. Sah bukan sad dengan ha, ya, tapi sad dengan ha, huruf ha. Sah bimana uskut. Nah, kalau sah dengan mana ha, itu apa, menyingkat dikata sahih, asalnya sahih, tapi orang mau singkat aja sah, bimana sahih. Nah ini mana, ini sah Ustaz, yang sah itu bimana? Kenapa? Di mana yang sah tadi misalnya? Huruf ha, ya? Iya, nah. Iya, ya, ya, asalnya sahih. Enggak, yang tadi yang pertama, Ustaz. Yang mana? Sah. Itu pakai ha. Iya. Iya. Maknanya apa tadi? Di mana uskut? Oh, uskut. Nah, sah. Di mana uskut? Kalau sah, itu asalnya apa? Sahih. Iya. Jadi sudah jadi bahasa sehari-hari. Singkat, sah atau tidak? Sahih, benar atau tidak? Asalnya sahihun am atau amla, ya, atau aula, benar atau tidak? Nah, ini apa? Isim fi'il amar. Amin. Mana sah, mana uskut. Ya. Nanti bisa kembali rujuk kepada kitab, ya, kitab Nahu. Ya. Kemudian fi'il, isim fi'il mudhari. Apa contohnya? Hal hati enggak bisa. Awah. Atau awah. Kedua-duanya. Awah. Atawajak. Nanti atawajak. Merasa sakit. Atawajak. Saya merasa sakit. Itu isim fi'il mudhari. Nah. Atau awah pakai waw. Imma alif dengan ha. Atau awah. Alif, waw, alif, ha. itu isim fi'il mudhari bina atawajja'u. Ya. Apa tadi, Om? Allah. Hati. Itu isim fi'il amar. Hati. Isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Hati. Itu isim fi'il amar. Hayya. Hayya ala salah. Hayya. Itu isim fi'il amar. Ha dengan ya. Hayya ala salah. Hayya bimana akbil. Bimana akbil. Aqbil ila salah. Hayya ala salah. Ay aqbil ila salah. Dimana apa? Datanglah ke salat. Atau marilah ke salat. Ta'al. Ta'al juga apa? Isim fi'il amar. Ta'al itu isim fi'il amar. Ya. Kemudian apa lagi? Hayya. Kalau tadi ha, sekarang ha. Hayya. Nah, dimana asri'. Cepat. Hayya. Bina asri'. Nah, itu isim fi'il amar. Banyak isim fi'il amar. Ini bisa kembali kepada apa? Kitab Nahu. Iya. Nah, demikian juga ha di sini isim fi'il amar biman akhudz. Nah, bana akhudz. Ha aja, ha dengan alif itu isim fi'il amar. Dan boleh ditambah dengan hamzah, ziyadah hamzah hadza jaiz. Boleh. Nah. Boleh tambah apa? Pakai hamzah. Nah. Jadi apa? Apa gimana Ustaz? Takhid enggak? Ha'a. Ha'a. Iya, ha'a. Ditambah dengan hamzah itu boleh. Kemudian kalau untuk jamak ditambah mim. Ha'um. Itu tadi kan? Ha'um i'lanan. Di mana khudhu i'lanan. Di mana antum. Nah, kalau ha' di mana khudh. Ha'a di mana khudh. Kalau ha'i. Ha'i mana khudhi. Anti. Kalau ha'unna. Nah, bimana antunna. Khudna. Khudna, bimana antunna. Mana apa? Nah, itu untuk apa? Untuk, makanya lihat munadanya. Lihat munadanya. Nah. Ha al-kitabah. Ha al-kitabah ya Ali. Bimana khud. Khud al-kitabah ya Ali. Ha al-kitabah ya Aminatu. Bimana khudhi al-kitabah. Nah, kalau baca langsung, tidak terlihat matnya. Karena depannya ada alif lam. Khudhil kitaba ya aminatu. Ha umul kitaba ya ikhwatu. Khudhu. Bimana khudhu. Ha unnal kitaba ya akhawatu. Bimana khudna. Khudna. Khudnal kitab ya akhawatu. Nah, ini terdapat Al-Quran. Surah Al-Haqqah. Coba baca, ikra'i. وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أمقرأ ها أمقرأ كتابية نعم ها أمقرأ ها أمقرأ كتابية ها أمقرأ كتابية يعني ها itu ها أم بين خذوا اقرأوا نعم خذوا Iqra'u kitabiyah. Tapi intinya dia itu isim ya Ustaz? Isim fi'il amar. Bukan isim, tapi isim fi'il. Oh, memang. Misalnya ada kata fi'il. Nah, kenapa dikatakan isim fi'il, ada kata fi'il? Karena ya dulu ada makna fi'il. Tidak. Karena dia menunjukkan makna fi'il. Isim, bukan Ustaz. Nah, apa? Tidak bisa dikatakan dia itu isim. Tidak bisa dikatakan isim secara mutlak. Iya. Enggak bisa dikata isim mutlak dan tidak juga bisa dikatakan dia fi'il secara mutlak. Maka ada istilahnya apa? Isim fi'il. Isim fi'il, imma fi'il madhi, isim fi'il madhi atau isim fi'il mudhari atau isim fi'il amar. Ya, tergantung apa maknanya. Ini juga apa? Sama'i. Bukan qiyasi. Ini sama'i, bukan qiyasi. Kalau di kitab itu ada Ustaz, di kitab Mukhtasar itu ada situ saya bahas. Mukhtasar apa? Mulakhas apa? Mulakhas atau Mukhtasar Jidan enggak ada. Tidak semuanya ya. Iya, tidak semua kitab-kitab Nahu, tapi yang biasa itu kitab Nahu yang besar ya. Iya, kitab Nahu yang komplit itu ada pembahasannya. sana. Ya, terutama syarah Ibnu Aqil itu ada. Ada ya. Di sini. Aqil. Wah, ada. Iya, semua kaidah nahwu ada di situ. Iya. Baik. Karena termasuk kitab induk. Ya. Ibnu Aqil. Karena syarah Alfiyah. Itu syarah Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait. Disyarahkan. Dan kitab syarahnya banyak. Syarah Alfiyah itu banyak. Jadi ada Ibnu Aqil. Iya. Ada syarahnya apa? Yang dipakai di Libya ya, syariah itu. Allah musta'an. Awdahul Masalik. Nah, Awdahul Masalik li Alfiyah Ibnu Malik. Jadi disyarahkan oleh apa kitab Awdahul Masalik. Awdahul Masalik disyarahkan lagi. Namanya Diyaus Salik. Iya. Baik. Ya, afwan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ma Fatimah di Bekasi sudah memulai membaca kaidah baru ini. Di sini penekannya adalah pengenalan saja ya. Nah, sehingga tidak diperluas di sini. Iya. Tidak diperluas pembahasan ini hanya untuk memberikan pengenalan. Mungkin di kitab selanjutnya wallahu alam. Saya belum lihat itu. Kitab selanjutnya. Dan mungkin sebagai penghantar dan mukadimah baru kita bisa baca dulu ini saat di kesempatan malam ini. Betul. Juga beberapa atau sedikit sudah disinggung terkait dengan kaidah secara luas oleh Ustaz bisa dilihat di syarah Ibnu Malik ya. Dan pendengar yang serja TV demikian mungkin saja sampai di penghujung kajian kita di kesempatan malam ini. Baik, sebagai ikhtitam langsung saja Ustaz silakan. Ya, jazakumullah khairan jazak. Demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa disampaikan manfaatnya. Lagi-lagi sering saya sampaikan untuk senantiasa diulang-ulang kembali ya kajian ini agar apa yang kita pelajari senantiasa masuk di dalam apa dalam ingatan kita jadi supaya tidak lupa ya. Sebab kalau enggak diulang itu cepat lupa apalagi terkait dengan kaidah. Sahih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jazak. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.